Ngai na kena zando kosomba ambi Na tela mpo balinganga na sala succès Nzela yonso na leka batalaka senga Nandi maya solo na ya kimokili nzambe Mwana nanga tika bipale ya nsomo Soki baye kota la bisoko baloba nini Bamono ngai moindo yoko sila kongala Motane mosusu te ya kosomba na zando Ngai na kena zando kosomba ambi Natela mpo balinganga na sala succès Zela yonso na leka batalaka senga Nandima ya solo na ya kimokili nzambe Ngai na kena zando kosomba ambi Natela mpo balinganga na sala succès Zela yonso na leka batalaka senga Nandima ya solo na ya kimokili nzambe Mwana nyangati kabipale ya nsomo Soki baye kota la bisoko balo banini Bamono ngai no indo yoko sila kungala Motane mosusu te ya kosomba na zando Ngai na kena zando kosomba ambi Na tela mpo balinganga na sala succès Zela yonso na leka batalaka senga Nandima ya solo na ya kimokili nzambe Jua! Kosomba ambi na tela mpo balinganga na sala succès Zela yonso na leka batalaka senga Nandima ya solo na ya kimokili nzambe Ngai na kena zando kosomba ambi na tela mpo balinganga na sala succès Zela yonso na leka batalaka senga Nandima ya solo na ya kimokili nzambe Mwana nangati kabipale ya nsomo Soki baye kota la bisoko balo banini Bamono ngai moindo yoko sila kongala Motane mosusu te ya kosomba na zando Ngai na kena zando kosomba ambi Na tela mpo balinganga na sala succès Zela yonso na leka batalaka senga Nandima ya solo na ya kimokili nzambe Balinganga na sala, sinse, zela yonso na leka.